Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Pada para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada para bapak ibu guru, ustaz dan ustazah, para pendidik, para orang tua, rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat-Nya yang selalu terlimpah kepada kita semua, yang apabila kita menghitungnya pasti kita tidak akan mampu menghitung nikmat Allah tersebut. Oleh karena itu selalulah kita selalu mengucapkan alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat tersebut. Salah satu nikmat yang agung yang diberikan kepada kita adalah kita diberi kesempatan untuk mendidik generasi ini, untuk mendidik anak-anak kita, yang itu merupakan investasi di masa depan, termasuk investasi kita di akhirat kelak. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan kali ini kita akan membahas tentang revolusi pendidikan, yang insya Allah ini adalah bagian yang pertama tentang revolusi pendidikan. Perlu kita ketahui, pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa pada zaman ini terjadi sebuah revolusi, yaitu revolusi industri yang sering disebut di masyarakat ini revolusi industri 4.0 atau 4.0. Apa sebenarnya sebutan revolusi industri 4.0 ini? Perlu kita ketahui bahwa sebelumnya juga terjadi revolusi industri, antara lain pada abad 17 itu terjadi revolusi industri yang kemudian disebut dengan istilah revolusi industri 1.0, yaitu ditemukannya mesin uap. Dan dengan ditemukannya mesin uap ini, banyak sekali tenaga-tenaga yang tadinya tenaga itu adalah yang dilakukan oleh binatang dengan tenaga yang lebih kuat dari manusia, kemudian ada juga yang dilakukan oleh manusia digantikan oleh mesin-mesin uap. Ini terjadi revolusi, perubahan industri yang menjadikan perubahan pola hidup masyarakat waktu itu. Terus kemudian revolusi industri 2.0 itu ketika ditemukannya listrik. Ini juga terjadinya perubahan dalam kehidupan masyarakat karena ditemukan teknologi tersebut, yang akhirnya juga akan merubah pola kehidupan masyarakat pada waktu itu. Kemudian pada revolusi berikutnya, yaitu revolusi industri 3.0, yaitu ditemukannya alat-alat otomatisasi, di mana mesin-mesin yang tadinya itu dikendalikan oleh orang sejak ditemukannya listrik. Kemudian sekarang mesin-mesin itu dikendalikan oleh alat-alat yang serba otomatis. Yang dahulu sebelumnya mesin itu dikendalikan oleh satu orang, sekarang satu orang bisa mengendalikan beberapa mesin dengan satu kontrol otomatis. Nah, ini terjadi pada revolusi industri 3.0. Selanjutnya adalah zaman ini yang disebut dengan revolusi industri 4.0, yaitu dimulai ditemukannya teknologi informasi digital. Makin maraknya teknologi informasi digital, yang sering kita sebut dengan istilah yang paling berkembang saat ini adalah internet. Dengan adanya internet ini yang mulai berkembang di awal abad 21 ini, yaitu tahun 2000-an, ini menyebabkan perubahan yang luar biasa di masyarakat yang saat ini bisa kita lihat, termasuk juga perubahan adanya generasi, yang mana generasi yang lahir sekitar tahun 2000-an, antara tahun 95 sampai sekarang, ini ternyata terjadi perbedaan yang sangat mencolok sekali dan sangat berbeda sekali dengan generasi sebelumnya. Seolah-olah tiba-tiba muncul generasi yang memiliki pola, pola berpikir, pola berperilaku yang seperti tidak ada hubungan sebab akibat dengan generasi sebelumnya, seperti terputus dan tiba-tiba muncul. Yang akhirnya saat ini para praktisi pendidikan, para pelaku pendidikan mengalami sebuah permasalahan, yaitu bagaimana cara menghadapi generasi yang baru muncul saat ini setelah munculnya adanya internet tersebut. Yang akhirnya generasi tersebut disebut dengan istilah generasi internet, ya, atau internet generation, atau disebut dengan iGen. Nah, generasi iGen atau generasi digital ini, mereka lahir sudah ada yang disebut dengan istilah internet, sudah ada gawai atau gadget. Mereka lahir sudah tidak asing dengan dunia digital, sehingga ketika mereka sudah berusia TK, sekitar 5 tahun, 6 tahun, mereka mahir menggunakan alat tersebut. Padahal kita sebagai generasi X ini atau generasi Z, itu kita bisa menggunakan alat digital itu ketika kita berumur 30 tahun, 40 tahun. Sementara generasi ini mereka mahir menggunakan keterampilan itu mereka ketika di TK. Tentu saja ini akan ada pola pendidikan yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Nah, generasi digital ini ada juga yang menyebut dengan istilah generasi Z. Generasi Z itu yang lahir tahun 95 sampai 2010. Kemudian setelah 2010 ada yang menyebut generasi Alpha. Jadi anak-anak kita sekarang yang masih duduk di SD usianya 10 tahun ke bawah, ya, itu adalah generasi Alpha, yang mana mereka berbeda dengan generasi Z, dan generasi Z jauh berbeda dengan generasi sebelumnya yaitu Z. Nah, oleh karena itu para orang tua, para pendidik harus memahami kondisi generasi-generasi kita ini, dan kita harus tahu bagaimana bersikap terhadap mereka, terutama dalam pendidikan mereka. Maka kita saat ini karena terjadinya revolusi industri tersebut yaitu 4.0, otomatis akan menuntut kita sebagai pelaku pendidikan ini, terutama para orang tua, melakukan revolusi pendidikan. Apa maksud dari revolusi pendidikan? Yaitu kita harus merubah, dan ini mendesak sekali, perubahan yang harus terjadi cepat, ya, untuk menyikapi perubahan yang cepat terjadi juga pada anak-anak kita, generasi kita saat ini. Salah satu yang perlu kita perhatikan dalam revolusi pendidikan ini, yang pertama adalah kita kembalikan kepada dasar, terutama dalam pendidikan Islam ini, yaitu tujuan pendidikan kita dalam mendidik anak itu seperti apa. Kita kembalikan ke tujuan, yang nanti akhirnya kita bisa bijak untuk bersikap di dalam mendidik anak-anak kita. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa tujuan pendidikan itu harus selaras dengan tujuan Allah menciptakan manusia. Kalau tujuan pendidikan ini tidak selaras dengan tujuan Allah menciptakan manusia, maka aktivitas pendidikan yang kita lakukan, walaupun kita mungkin lelah, sibuknya luar biasa, maka aktivitas itu adalah aktivitas-aktivitas yang tanpa makna, atau bisa kita sebut dengan bahasa yang lebih tegas, yaitu mubazir. Karena apa yang kita lakukan tidak sesuai dengan tujuan yang ingin kita capai, yaitu kita mendidik anak-anak sesuai dengan tujuan Allah menciptakan manusia. Apa tujuan Allah menciptakan manusia? Perlu kita ketahui ya para pendengar, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu memberikan dua tugas, memberikan dua amanah, yaitu misi besar dalam kehidupan manusia. Yang pertama adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian yang kedua adalah sebagai khalifah pemakmur bumi. Tentang ibadah ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Jadi kita diciptakan oleh Allah adalah semata-mata untuk beribadah. Maka kita mendidik generasi kita ini tujuannya adalah agar kelak ketika mereka dewasa, ketika mereka sudah menjadi mukallaf, yaitu pemikul beban syariat ini, betul-betul menjadi generasi yang tunduk taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian misi besar yang kedua yaitu sebagai khalifah di muka bumi ini, yaitu sebagai pemakmur bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallazi ja'alakum khalaifa fil ardh." Dialah Allah yang telah menjadikan kalian itu sebagai khalifah-khalifah di muka bumi ini. Sebagai khalifah di muka bumi ini. Dan kemudian apa makna khalifah yang dimaksudkan, yaitu di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwa ansakum minal ardi wastamarukum fiha." Dialah Allah yang telah menciptakan kalian dari tanah, yaitu dari ini, dan Allah menjadikan kalian sebagai pemakmurnya, yaitu pemakmur bumi. Maka inilah dua misi besar yang Allah tugaskan kepada setiap manusia, dan ini hendaknya kita jadikan sebagai tujuan pendidikan kita di dalam kita mendidik anak-anak kita, yaitu untuk mencetak mereka menjadi hamba yang tunduk taat beribadah kepada Allah, kemudian mereka menjadi pemakmur bumi. Terus kemudian apa buah atau kemudian pokok dasar dari pendidikan agar anak-anak kita menjadi tunduk taat beribadah, yaitu didasari dengan keimanan. Maka pendidikan yang pertama yang dilakukan untuk anak-anak kita agar anak kita menjadi ahli ibadah ini adalah yaitu dengan mendidik keimanan bagi mereka. Keimanan merupakan pokok dari atau dasar dari ibadah, dan buah dari keimanan itu adalah akhlak. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqo." Orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Maka pendidikan keimanan ini pada anak-anak kita tampak buahnya pada anak-anak kita adalah berupa akhlak yang mulia. Terus kemudian sebagai khalifah di muka bumi ini, yaitu dalam hal ini terkait dengan kinerja. Ada di antara para sahabat radhiyallahu anhum yang mereka berperan dalam dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, berperan sebagai seorang pedagang. Ada yang berperan sebagai seorang panglima, ada yang berperan sebagai seorang petani, ada yang berperan sebagai seorang ahli ilmu diniyah, ada yang berperan sebagai ahli bahasa, ada yang berperan sebagai ahli Quran. Dan itu peran itu berbeda-beda pada diri sahabat, namun semua sahabat memiliki akhlak yang mulia karena mereka semua tunduk taat beribadah kepada Allah. Nah, terkait dengan kinerja ini, maka dasar dari kinerja agar kinerja maksimal adalah syakilah atau bakat yang dimiliki oleh generasi kita ini perlu kita tumbuhkan. Maka oleh karena itu, buah dari kinerja yang maksimal ini itu adalah berupa kebermanfaatan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Nah, kebermanfaatan ini dasarnya adalah bakat, yaitu kinerja yang didasari dengan bakat. Sebab orang akan maksimal kerjanya apabila kinerja tersebut didasari dengan bakat atau istilahnya sakilah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul kullu ya'malu 'ala sakilatihi farabbukum a'lamu biman huwa 'ala sabila." Katakanlah wahai Muhammad bahwa sesungguhnya setiap orang itu akan beramal, akan bekerja sesuai dengan sakilahnya. Maka Rabb kalianlah yang lebih tahu siapa yang paling benar jalannya. Sakilah inilah yang menjadikan seseorang itu akan menjadi kinerjanya maksimal dan sehingga bisa memberikan kebermanfaatan yang besar bagi umat ini, bagi peradaban ini. Oleh karena itu ada dua tujuan besar ini, maka ada dua bidang pendidikan, yaitu pendidikan keimanan dan pendidikan kinerja, yang sering disebut dengan istilah karakter moral dan karakter kinerja, atau karakter keimanan dan karakter bakat. Ini. Nah, tentu saja kita harus bisa membedakan mana pendidikan atau metode pendidikan yang bisa direvolusi, yang disesuaikan dengan zaman, dan mana pendidikan yang tidak bisa dirubah sepanjang zaman, sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat kelak. Perlu kita ketahui kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara dua metode pendidikan tadi, yaitu pendidikan keimanan dan pendidikan kinerja, maka yang bisa direvolusi, disesuaikan dengan kondisi zaman adalah pendidikan kinerja. Dalam hal ini terkait dengan bakat anak. Ini disesuaikan dengan kondisi zaman yang ada, sesuai dengan revolusi industri yang ada itu bisa diterapkan. Namun perlu kita ketahui, pendidikan keimanan ini adalah metode pendidikan yang zaman dahulu, sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai hari akhir nanti, insyaallah taala itu tidak akan berubah. Karena perlu kita ketahui bahwa mendidik keimanan itu tidak bisa digantikan oleh mesin. Ini perlu kita ketahui. Karena mendidik keimanan itu tidak bisa dengan akal, dengan bernalar, tapi mendidik keimanan adalah dengan hati, dengan rasa, dengan keteladanan atau role model. Dan rasa, hati, keteladanan, kedekatan, empati, ini yang merupakan dasar pendidikan keimanan, itu tidak bisa dimiliki oleh mesin. Ini perlu kita ketahui. Jadi pendidikan keimanan tidak bisa digantikan mesin berbentuk apapun, ya. Karena walau bagaimanapun secanggih apapun robot, secanggih apapun alat, tetap alat itu tidak memiliki hati. Dan yang memiliki hati adalah manusia. Nah, padahal kita ketahui bahwa pendidikan iman sejatinya adalah pendidikan hati, dan mendidik hati adalah dengan hati, bukan dengan otak dan juga bukan dengan hukuman atau fisik. Ini yang perlu kita ketahui. Maka walaupun anak-anak kita saat ini belajar dengan menggunakan gadget, belajar dengan menggunakan gawai, handphone, dengan menggunakan Android atau alat-alat yang lain sebagainya yang terkait dengan teknologi informasi digital saat ini, namun pendidikan keimanan mereka tetap membutuhkan kehadiran orang tua, membutuhkan guru, membutuhkan kedekatan orang tua kepada anak. Mereka butuh untuk curhat, butuh ngobrol, mereka butuh disentuh hatinya. Yang itu yang bisa melakukan adalah orang tua atau pendidik, bukan mesin. Ini yang perlu kita ketahui. Maka kalau kita merevolusi pendidikan ini, kemudian semuanya digantikan kepada mesin, tanpa adanya kehadiran orang tua atau sosok orang tua atau pendidik yang bisa diteladani oleh anak-anak kita, maka pendidikan itu tidak akan berhasil. Justru yang terpenting pendidikan yang bagi anak-anak kita adalah keimanan terlebih dahulu, karena itu adalah pondasi. Kita akan membangun sebuah rumah pun kita mulai dari pondasi. Ini yang pendidikan yang pertama dan yang terpenting, dan ternyata tidak bisa digantikan dengan mesin. Oleh karena itu revolusi pendidikan 4.0 ini tidak bisa merubah pendidikan untuk keimanan. Ini yang perlu kita pegang. Ya, karena pendidikan keimanan itu dengan keteladanan. Ya, dengan keteladanan, bukan dengan menghafal saja, tetapi dengan disentuh hatinya. Terus kemudian untuk bagaimana untuk pendidikan yang terkait dengan kinerja, ini bisa diganti dengan mesin. Setelah keimanan anak kita tumbuhkan dengan kedekatan, dengan perhatian kepada mereka, dengan kadangkala kita menghargai mereka hasil karyanya, kemudian kita menjadikan diri kita sebagai teladan bagi mereka, yang akhirnya diharapkan tumbuh pada diri anak itu keimanan yang muncul pada buahnya nanti adalah berupa akhlak, maka selanjutnya baru kita mendidik mereka terkait dengan kinerja mereka. Kita gali bakat mereka, kita tumbuhkan mereka, maka kita bisa memprediksi nanti kira-kira anak kita akan berperan sebagai apa nanti di hari kemudian nanti, yaitu ketika mereka sudah dewasa. Nah, ini bisa dilakukan oleh mesin. Mereka mengembangkan bakat bisa dengan menggunakan Android, yaitu banyak informasi yang diperoleh dari website-website yang ada. Mereka bisa belajar dari mesin-mesin yang lain, ya, setelah keimanan mereka kuat. Mereka bisa menghafal Quran juga bisa dari mesin, yaitu dari mushaf yang digital. Mereka bisa belajar kitab juga dari mesin. Namun mereka belajar keimanan yang terkait dengan kitab yang dipelajarinya, dari buku yang dipelajarinya, itu tetap membutuhkan sosok teladan, yaitu berupa kedekatan atau adanya sosok guru atau orang tua atau pendidik. Ini yang perlu kita ketahui. Kalau hanya sekedar menghafal, memahami, ya, hanya sekedar mungkin untuk mengembangkan keterampilan, mesin bisa melakukannya, bisa mendidik mereka, ya. Namun dari keimanan itulah yang bisa tidak bisa digantikan oleh mesin tersebut. Oleh karena itu, wahai para orang tua, hendaklah kita memahami hal ini. Anak kita yang lahir ketika informasi digital ini sudah marak di masyarakat, mereka tidak bisa lepas dari gadget. Ya, generasi Z atau iGen atau Internet Generation, mereka tidak bisa lepas dari gawai atau gadget. Ya, gawe seolah-olah sudah merupakan bagian dari hidup mereka. Maka kita orang tua harus bijak. Melarang totalitas mereka untuk menggunakan gawe akan menimbulkan madharat. Bisa jadi mereka beruntak, atau mungkin mereka muncul keminderan, sehingga mereka tidak percaya diri ketika mereka hidup di masyarakat. Namun demikian juga pemberian atau pembebasan yang bersifat permisif, ya. Anak dibebaskan sebebas-bebasnya untuk menggunakan gawai atau gadget, itu pun juga akan membahayakan bagi diri anak. Oleh karena itu kita harus bersikap bijak, kita mengambil jalan tengah dengan mempertimbangkan masyarakat dan manturutnya. Oleh karena itu, langkah revolusi pendidikan ini yang terkait dengan tujuan pendidikan, maka langkah bijak kita adalah anak-anak kita, mari apabila mereka membutuhkan teknologi tersebut, maka hendaknya orang tua memfasilitasi mereka. Bukan berarti kita kemudian memberikan gadget atau HP ini kepada anak kita sejak mereka dini, bukan. Kita tunggu mereka, ya, kita tunda semampu kita sampai sedewasa anak tersebut, sampai tamyiz anak tersebut, kemudian diberi alat tersebut. Ya, jadi kita tunda semampu kita, tapi tidak dengan pemaksaan terhadap mereka, tidak menyakiti hati mereka, tapi dengan cara-cara yang hikmah, ya, dalam menunda penggunaan HP terhadap mereka. Namun ketika anak sudah meminta dan sepertinya kalau tidak diberikan madharat, maka itulah waktunya memberikan kepada mereka. Maka terkait dengan revolusi ini, karena mereka itu sudah enggak bisa lepas dari gawai atau gadget ini, maka perlu orang tua itu mengajarkan kepada mereka bagaimana cara menggunakan gadget atau gawe yang digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Ini yang kadangkala orang tua terlalu memproteksi mereka, banyak melarang mereka tanpa pernah mengajarkan fungsi dari gadget ini, fungsi dari Android dan sebagainya. Akhirnya ketika mereka menggunakan itu tanpa bimbingan, orang tua mungkin sudah tidak bisa menahan keinginan anaknya untuk menggunakan gadgetnya, diberikan tapi ternyata tidak diajarkan bagaimana penggunaannya, fungsinya apa. Akhirnya yang digunakan adalah bahwa gadget itu hanya untuk bersenang-senang. Maka ini muncullah akhirnya ada yang istilah kecanduan game, ya. Mereka enggak bisa lepas dari game, kecanduan gadget dan sebagainya. Nah, ini akibat kita kurang bijak dalam menyikapi adanya revolusi industri 4.0 ini, ya. kadangkala kita terlalu protektif terhadap mereka. Nah, ini yang menjadi dasar kita ya dalam revolusi, yaitu tujuan pendidikan, yang mana tujuan pendidikan ini harus selaras dengan tujuan Allah menciptakan manusia, sehingga memunculkan mana pendidikan yang boleh direvolusi, yang disesuaikan dengan zaman, sehingga kita bisa nyaman dalam mendidik generasi ini, dan mana metode pendidikan yang tetap sama dari zaman Rasulullah sampai akhir zaman nanti, yaitu terkait dengan pendidikan keimanan. Oleh karena itu, marilah wahai para orang tua, dengan adanya gadget atau gawe ini, yaitu adanya internet, itu ibarat banjir bandang. Banjir bandang yang menimpa kehidupan kita, sehingga kita harus bersikap bijak seandainya ada banjir bandang tersebut yang berupa internet. Apabila kita melawan, yaitu melarang 100% kepada anak kita untuk tidak menggunakan gadget tersebut, termasuk kita juga sama sekali tidak atau anti terhadap penggunaan internet tersebut, maka kita juga akan diterjang banjir bandang tersebut dan kita akan hanyut. Sedemikian juga, kita terlalu mengalir, mengikuti arus, tanpa adanya sedikit kita mungkin penguatan untuk melawan hal-hal yang tidak benar, maka kita akan hanyut juga, dan akibatnya juga binasa. Ya, sehingga apabila kita memberikan anak kita gadget kemudian seleluasa mereka, ya, tanpa adanya pengawasan dari kita, maka itu juga akan menyebabkan bahaya bagi generasi ini. Maka sikap yang bijak itu sebagai analogi atau permisalan, yaitu mari kita berselancar di atas teknologi informasi digital ini. Kita berselancar di atas internet. Kadangkala kita mengikuti arus, kadangkala kita melawan arus, kadangkala kita menyamping kiri, menyamping kanan, sesuai dengan kondisi yang ada. Yang kita pegang adalah syariat agama Islam yang mulia ini, sehingga kita saat berselancar di atas internet tersebut, akhirnya kita bisa manfaatkan untuk meraih tujuan kita, yaitu mendidik generasi kita yang berakhlak mulia, kemudian generasi yang bermanfaat bagi umat, yaitu generasi yang kuat keimanannya dan generasi yang memiliki kinerja yang maksimal. Demikian ya tentang revolusi pendidikan untuk bagian yang pertama ini, mudah-mudahan yang bermanfaat. Yaitu revolusi yang pertama yang kita bahas tadi adalah tentang revolusi tujuan pendidikan. Demikian, selanjutnya ya saya serahkan kepada pembawa acara. Baik Ustaz, terima kasih, jazakallahu khairan atas penjelasan materinya di kesempatan malam hari ini mengenai revolusi pendidikan bagian yang pertama. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya dan dapat kita pahami semuanya tanpa terkecuali. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Bagi Anda para pendengar Radio Mutiara Quran dan radio yang lain, silakan bagi yang ingin bertanya, kirimkan pertanyaannya melalui SMS ataupun WhatsApp ke nomor 089539903041 ataupun dapat melalui di live chat channel YouTube Radio Mutiara Quran Semarang. Dan masih tersisa 30 menit ke depan, kita akan manfaatkan. Kami bacakan pertanyaan yang pertama melalui live chat YouTube, datang dari Nurul Iman atau Bapak atau Ibu Nurul Iman. Beliau bertanya, assalamualaikum Ustaz. Revolusi pendidikan Ustaz diawali dari mana Ustaz? Sarana prasarana ataukah pengajar ataukah kurikulumnya Ustaz? Silakan Ustaz. Ya, jadi sudah dijelaskan ya, ini pertanyaan yang bagus sekali dari Pak atau Ibu Nurul Iman. Revolusi pendidikan itu dimulai dari mana? Tentu saja kita mulai dari tujuan pendidikan itu sendiri. Jadi kita perbaiki tujuan pendidikan kita, yaitu harus kita selaraskan dengan tujuan Allah menciptakan manusia. Ya, dalam hal ini tentu saja terkait dengan kurikulum, karena pada kurikulum itu ada namanya visi dan misi. Maka visi dan misi itu terlebih dahulu kita susun, kita revolusi, disesuaikan dengan tujuan Allah menciptakan manusia, yang akhirnya nanti tadi sebagaimana dijelaskan ketemu, yaitu dalam pendidikan yang bisa direvolusi adalah pendidikan yang terkait dengan kinerja ini, yang disebut dengan pendidikan karakter, kinerja atau bakat. Sedangkan pendidikan yang terkait dengan karakter moral atau karakter keimanan itu tetap harus sama, karena tetap membutuhkan sosok idola, sosok teladan, yaitu butuh kedekatan, ya, butuh perhatian dari orang tua, dari pendidik. Ini yang tidak bisa direvolusi sampai zaman kapanpun. Nah, seandainya dalam tujuan ini saja, dalam sebuah kurikulum itu sudah tidak selaras dengan tujuan Allah menciptakan manusia tadi, maka ke bawahnya nanti sampai kepada pembelajarannya pun juga akan tidak selaras dengan tujuan Allah menciptakan manusia. Sehingga banyak hal-hal yang dilakukan dalam pendidikan ini akhirnya mubazir. Mungkin materi yang disampaikan bisa mubazir, metode yang diberikan juga ternyata tidak berhasil. Karena apa? Tidak selaras dengan tujuan Allah menciptakan manusia. Yang insya Allah ta'ala nanti pada pertemuan yang akan datang kita bahas revolusi yang kedua dan seterusnya, yang insya Allah sampai 10 nanti. Nah, ini kita terkait dengan ini, maka kita harus bijak, ya, dimulai dari tujuan dari kurikulum terlebih dahulu. Dan ini ditentukan oleh, kalau di pendidikan nasional adalah pemerintah, kalau di yayasan itu adalah ditetapkan oleh pengurus atau pembina yayasan sebelum di breakdown atau diurai menjadi materi yang disampaikan oleh para guru di kelas. Ini yang perlu dilakukan, demikian. Baik Ustaz, terima kasih jazakal khairan atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua yang menyimaknya dan penanya tadi dari Nurul Iman. Dan selanjutnya masih kami bacakan dari live chat pertanyaan datangnya dari Ibu Mira di Surabaya. Beliau bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Banyak penjelasan mengenai anak tantrum Ustaz. Di salah satunya, jika anak tantrum, kita harus membiarkannya Ustaz. Lalu bagaimanakah dengan kasus seorang anak atau beberapa anak yang kecanduan gadget, itu bagaimana Ustaz? Dibiarkan seperti anak tantrum atau bagaimana? Karena kecanduan gadget sama seperti anak tantrum. Silakan Ustaz. Ya. Ini memang masalah hampir semua atau sebagian besar orang tua generasi yang anak-anaknya adalah generasi Z dan Alpha. Ya. Hampir sebagian orang tua mengatakan bahwa anaknya kecanduan gadget. Inilah yang tadi dikatakan bahwa inilah revolusi industri 4.0 yang menimbulkan generasi baru, yaitu generasi iGen, internet generation, generasi digital atau generasi internet. Nah, ini yang kita perlu bijak. Yang pertama, terkait dengan gadget ini, apabila metode pendidikan itu kita masih meniru kita waktu dulu, ya, ketika orang tua yang kelahiran tahun 70, tahun 80 itu kan generasi X dan Y. Kemudian diterapkan pendidikan yang terkait dengan karakter kinerja ini pada anak-anak zaman sekarang, itu sudah enggak berlaku. Zaman dahulu itu guru mengatakan, I know and you don't know. Aku tahu dan kamu tidak tahu. Maka dengarkanlah aku, yaitu sebagai seorang guru, karena sumber ilmu dari guru. Tapi anak sekarang enggak bisa. Guru mengatakan, I know, saya tahu, ya. Tapi you know better. Dan anak-anak kita ternyata lebih tahu lagi, karena mereka sudah akrab dengan gadget yang informasinya cepat. Dimanapun, kapanpun, tentang apapun bisa dibuka, pelajari oleh anak-anak kita. Maka apa yang kita katakan kepada anak-anak kita zaman sekarang, yaitu mari katakan apa yang kamu bisa kepadaku, yaitu kepada seorang guru atau kepada orang tua, sehingga orang tua bisa membimbing. Membimbing terkait dengan apa? Keimanan tadi. Ini. Jadi mereka merevolusi diri mereka sendiri dalam belajar. Seolah-olah mereka kalau diterangkan guru saat ini itu sudah enggak begitu memperhatikan. Karena apa? Dalam batin mereka, dalam hati mereka, aku bisa memperoleh lebih dari hanya dari alat ini dan dimanapun aku berada. Yang akhirnya kadangkala mereka karena merasa itu formalitas, mungkin karena aturan, sehingga khawatir tidak naik kelas, tidak lulus, tidak dapat ijazah, akhirnya mereka ikut sekolah. Padahal sejatinya mereka bisa memperoleh itu dalam waktu yang cepat. Mungkin mereka ada yang mengatakan, kenapa saya harus sekolah sampai 3 tahun? Padahal mungkin hanya setengah tahun saja dengan materi ini saya sudah bisa memperolehnya dari gadget. Nah, ini yang kadang-kadang kita perlu sikapi. Maka perlu adanya revolusi ini. Nah, ketika akhirnya terkait dengan masalah kecanduan gadget ini, ya, itu sudah kita harus mengatakan bahwa mereka memang sudah layaknya mereka itu dekat dengan gadget ini. Nah, kemudian apa yang menyebabkan mereka itu kecanduan? Ya, karena tadi mereka perlu pendidikan keimanan, ya. Jadi mereka pegang gadget ini terkait dengan kinerja yang itu dibolehkan secara asal itu oleh syariat itu. Namun mereka perlu pendidikan yang pendidikan itu tidak berubah sejak zaman Nabi sampai nanti akhir zaman, yaitu pendidikan keimanan. Bagaimana mendidik keimanan mereka agar mereka tidak kecanduan gadget? Mereka peduli dengan dirinya sendiri, tahu waktu untuk sholat dan sebagainya. Yaitu tadi keteladanan yang pertama kali dilakukan. Karena pendidikan itu adalah hati. Tanpa adanya kehadiran orang tua pada anak yang zaman sekarang ini, mereka cenderung kecanduan. Mereka yang cenderung kecanduan itu apabila orang tuanya itu terlalu ada di rumah tapi ternyata seperti tidak ada. Tidak pernah ngobrol, tidak pernah memeluk mereka, tidak pernah mendengarkan curhatan mereka. Yang dikatakan kepada anaknya, ayo sholat nak, ayo makan nak, jangan begitu, harus begini. Mungkin orang tua tidak pernah mengatakan, apa yang kamu suka dengan gadget ini, gamenya apa sih, mungkin ayah pengen ikut. Ya. Terus kemudian bagaimana apabila ayah milih game dengan ini, kamu suka apa tidak? Kemudian apa yang kamu rasakan, apa yang kamu inginkan, ya? Apakah kamu sehat dan sebagainya. Pokoknya kedekatan dilakukan. Kemudian melihat ayahnya ketika ada adzan, kemudian sholat. Anak akan memperhatikan setelah merasa disayangi oleh orang tuanya. Tapi kalau kita di rumah ternyata adanya kita seperti tidak ada, maka anak ya menjadi teladan adalah gadget itu, ya. Jadi kalah ya, orang tua itu kalah dengan gadget itu yang menyebabkan kecanduan. Karena apa? Keteladanan orang tua tidak bisa mengambil hati anak. Mengapa anak tidak tersentuh hatinya dengan keteladanan orang tua? Karena kurang dekat. Ini kurang dekat. Kita harus dekat dengan mereka. Sebab mungkin metode kita dulu ketika penanaman keimanan itu, kedekatan orang tua mungkin tidak harus seperti sekarang ini, ya. Dulu mungkin hanya kita melihat orang tua sholat dan sebagainya, mereka mungkin belajar mengaji dan sebagainya, kita langsung niru. Karena apa? Pengaruh dari gadget belum ada. Nah saat ini pengaruh dari gadget lebih kuat, maka saat ini ya tugas orang tua dalam revolusi pendidikan ini terhadap pendidikan keimanan harus lebih dekat lagi. Karena apa? Kita melawan gadget, kita melawan agar perhatian anak itu lebih kuat terhadap kita daripada gadget. Ya, karena apa? Gadget tidak bisa mendidik keimanan. Karena keimanan itu dengan keteladanan. Nah, maka menghadapi kecanduan ini, ya, kita kembali kepada hakikat manusia atau hakikat anak kita, bahwa mereka lahir itu fitrah. Yang kedua adalah mereka lahir itu enggak tahu apa-apa. Karena mereka lahir fitrah, memiliki kecondongan. Condong bahkan karena zamannya saat ini adalah mereka menggunakan gadget. Itu condong dan kita akui. Namun di sisi lain, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'a." Dan Allah telah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Karena enggak tahu apa-apa, maka kita perlu membimbing mereka yang terkait dengan keimanan ini. Membimbing mereka bagaimana menggunakan gadget dengan bijak, yaitu dengan kedekatan. Dan ternyata ini sudah digagas ya terhadap pembimbingan anak ini oleh Ki Hajar Dewantoro, Bapak Pendidikan kita. Ing ngarso sung tulodo, ing madya mangukarso tuturi handayani. Inilah pembersamaan terhadap mereka. Ketika anak-anak masih kecil yang mereka kadang bergantung pada kita, kita di depan sebagai teladan. Teladan bagi mereka, panutan bagi mereka. Kemudian ketika mereka sudah mulai tamyiz, banyak beraktivitas, banyak bertanya, kita bersama mereka, maka kita bimbing mereka ya, ing madya mangukarso. Kemudian mereka tambah besar lagi ketika 10 tahun menjelang balik, sudah mulai merasa mandiri, sudah merasa bisa. Kadang kita selalu berada di belakang mereka. Ketika di belakang tuturi handayani, yaitu kita memberikan semangat, dorongan kepada mereka, memberikan motivasi kepada mereka. Inilah sebenarnya sudah digagas oleh Bapak Pendidikan kita ya, yaitu kita menjadikan teladan. Ketika di depan, ketika bersama mereka, kita itu mangunkarso, kita membimbing mereka, melindungi mereka, menjaga mereka. Ketika kita berada di belakang itu, kita memberikan motivasi atau mendorong mereka. Ini solusi untuk mengatasi anak yang kecanduan gadget. Tentu saja pendidikan itu berproses, tidak semudah membalik telapak tangan. Nah sehingga dengan pembersamaan inilah, ini yang menjadikan anak akan berkurang kecanduan gadgetnya. Nah maka sebenarnya metode pendidikan zaman ini itu sebenarnya kembali kepada hakikat manusia, yaitu kita harus mengakui mereka dan kita harus membersamai mereka. Kalau kita hanya mengakui bahwa anak zaman sekarang gak bisa lepas dari gadget tanpa pembersamaan, itu pembiaran namanya. Ini yang menyebabkan kecanduan. Tapi kalau kita hanya membersamai tanpa mengakui bahwa mereka zamannya ini adalah harus menggunakan gadget, hanya membersamai saja, ngatur saja, maka itu munculnya menjadi pemaksaan. Yang akhirnya anak kadangkala menjadi kurang pede, minder atau beruntak. Ini. Nah, maka yang bijak adalah kita mengakui dan kita membersamai mereka. Akui bahwa mereka itu, generasi mereka adalah gak bisa lepas dari gadget, bersamai mereka karena mereka lahir tidak tahu apa-apa. Maka akhirnya dengan dua metode ini, ya, pengakuan dan pembersamaan ini, anak akan menggunakan gadget dengan bijaksana. Demikian. Wa ta'ala alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya yang sangat rinci. Semoga bermanfaat untuk kita semua yang menyimaknya, dan tentunya khusus untuk Ibu Mira di SBA tadi atau Surabaya yang bertanya. Kami bacakan pertanyaan selanjutnya datang dari Ibu Hasanah Erawati. Beliau bertanya, "Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Bagaimanakah cara mengatasi anak yang karakter keimanannya belum tumbuh pada usia yang seharusnya sudah tumbuh? Karena hal tersebut dikarenakan tidak ada keteladanan dari lingkungan si anak tersebut. Bagaimanakah caranya Ustaz?" Ya, pertanyaan yang sangat bagus sekali dari Ibu Hasanah Irawati. Bagaimana jika anak sudah besar, yang seharusnya karakter keimanan itu tumbuh ketika sudah masuk usia tamyiz, yaitu 7 tahun. Karena masa emas penumbuhan karakter keimanan itu ketika usia TK. Sehingga anak lulus TK masuk SD, ketika mereka tamyiz serba mencoba sesuatu, menyentuh sesuatu, butuh penjelasan secara detail, butuh bukti, itu sudah tumbuh kecintaan kepada Allah. Tapi ternyata banyak sekali anak-anak sekarang yang sudah terlanjur balik, ya. Tapi ternyata karakter iman itu tidak tumbuh. Apakah metodenya sama seperti pada ketika mereka masih anak-anak? Ternyata sama. Kita ambil contoh ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik anak kecil terkait dengan keimanan, ya, yaitu ketika Nabi mengajak cucunya untuk sholat, kemudian beliau maju ke depan untuk mengimami, cucunya ditaruh di sebelah beliau, kemudian beliau takbiratul ihram, ternyata dalam sholat itu sujudnya lama sekali, sehingga seorang sahabat tadi yang bernama Sadat itu mengangkat kepala, ya, padahal yang lain masih sujud itu. Dilihat cucunya tadi itu menaiki punggung Nabi. Kemudian sahabat tadi sujud kembali. Nah, setelah selesai sholat, Nabi ditanya, "Wahai Rasulullah, kenapa tadi kenapa Rasulullah tadi kok sujudnya itu lama sekali?" Maka Rasulullah menjawab, para sahabat bertanya lagi, "Apakah terjadi sesuatu ataukah Nabi sedang menerima wahyu?" Ternyata jawaban Nabi, "Kullu dzalika lam yakun," ya, semua dari itu tidak terjadi. Enggak ada apa-apa. Walakin nabni irtahalani, cuma tadi cucu saya itu nunggangi saya. Ya, fakarihtu an uajilahu. Aku tidak ingin memburu-buru cucu saya ini untuk turun, hatta yaqdiya hajatah, sampai cucu saya ini menunaikan hajatnya sampai dia puas bermain, kemudian dia turun sendiri kemudian bangkit. Nah, dari ini bisa kita ambil faedah dari hadis ini bahwa Nabi, itulah cara Nabi mendidik keimanan kepada anak. Itulah cara Nabi mendidik sholat kepada anak kecil, yaitu masih balita. Itulah cara Nabi mendidik tauhid kepada anak, mendidik karakter iman, mendidik akhlak anak, mendidik adab. Dan itu kita contoh untuk mendidik anak-anak kecil. Maka bisa kita ambil kesimpulan yang dilakukan oleh Nabi tadi. Nabi melakukan 3 hal untuk mendidik keimanan itu adalah dengan cara menuntaskan egosentris anak tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua, yaitu egosentris tadi itu, anak dipuaskan, ya. Bahkan egosentris itu anak merasa dirinya paling penting, merasa pusat dari segalanya, itu dituntaskan oleh Nabi. Yang kedua adalah menumbuhkan imaji positif. Anak tersebut akan berimaji positif, ternyata sholat itu keren, sholat itu asik, sholat itu menyenangkan, ternyata dengan sholat aku bisa main kuda-kudaan. Ini imaji positif yang akan tersimpan pada diri anak. Begitu mendengar kata sholat, maka yang ada pada dirinya adalah persepsi positif, dan itu akan melekat pada diri anak. Karena usia di bawah 7 tahun, ya, masih balita ini, itu pikiran bawah sadar anak itu terbuka lebar, sehingga begitu hal-hal yang melekat pada dirinya itu, yang dia ingat pada dirinya, betul-betul melekat pada dirinya, pada pikiran bawah sadar. Nah, sehingga harapannya ketika mereka besar mendengar adzan, persepsinya positif bahwa sholat itu menyenangkan. Kemudian yang ketiga, Nabi itu membahagiakan anak. Ya, membahagiakan anak. Dibahagiakan atas karena apa? Hati anak kecil itu sensitif sekali, peka sekali. Ya, maka Nabi tidak memburu-buru cucunya tadi untuk diturunkan. Ya, sampai sepuasnya sehingga turun sendiri. Jadi menuntaskan egosentris, kemudian menumbuhkan imaji positif atau persepsi positif anak. Kemudian yang ketiga adalah dengan membahagiakan. Ternyata tiga hal ini adalah menjadi dasar pendidikan karakter keimanan. Yang akhirnya metodenya adalah munculnya adalah keteladanan. Ya, keteladanan yang paling penting. Nah, kemudian bagaimana dengan orang yang sudah dewasa? Ya. Apakah metodenya sama persis seperti anak kecil tadi? Ternyata sama. Kita perhatikan kisah Thumamah bin Utsal yang tertangkap oleh sahabat yang kemudian diikat di tiang Masjid Nabawi. Thumamah bin Utsal adalah seorang yang ingin membunuh Nabi dan dia penjahat yang besar. Dia karena tidak berhasil membunuh Nabi, akhirnya membunuh para sahabat. Ini banyak sahabat dibunuh oleh Thumamah ini. Nah, ketika itu dia ditangkap dan diikat di tiang masjid. Nah, apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi tahu bahwa ini orang yang belum beriman, karakter imannya belum tumbuh. Ya, maka Nabi bersikap lembut dan memerintahkan sahabat untuk melayani Thumamah dengan baik, padahal dia itu penjahat. Dilayani dengan baik seperti tamu kehormatan. Dan ketika Nabi bertemu dengan Thumamah tidak marah. Justru Nabi bertanya dengan kelembutan, "Ma indaka ya Thumamah? Bagaimana kabarmu Thumamah?" Ternyata jawaban Thumamah itu dengan kesombongan. Thumamah menjawab, "Apabila kau membunuhku, engkau membunuh darah yang terhormat," karena Thumamah merasa dirinya raja. Sombong dia menjawab. "Yang kedua, apabila kau melepaskan aku, maka aku akan tahu berterima kasih," karena dia merasa bahwa aku orang yang tahu diri. "Kemudian yang ketiga, apabila kau minta tebusan, minta harta, ya, berapapun yang kau minta akan aku beri," karena dia merasa raja dan kaya raya. Jawabannya dengan kesombongan, padahal Nabi bertanya dengan lembut. Setelah itu Nabi enggak berkata lagi, Nabi menuju ke masjid untuk sholat bersama para sahabat dan beraktivitas di sana. Hari berikutnya pertanyaannya sama, jawaban Thumamah masih sombong. Hari ketiga, pertanyaan Nabi sama dengan kelembutan, jawaban Thumamah masih sombong. Tapi ternyata di hari ketiga itu Nabi memerintahkan kepada sahabat, "Bebaskan Thumamah." Para nabi terkejut. Ya, ini penjahat enggak diapa-apain, dilepas. Ternyata Thumamah lari keluar. Tentu saja para sahabat khawatir, ya, jangan-jangan dia membalas kepada Nabi, ya, atau mungkin jadi membunuh Nabi. Akhirnya dia lari keluar menuju kebun kurma dan dia mandi di sana. Setelah mandi kemudian dia kembali ke masjid lagi, tentu saja para sahabat khawatir. Ya, jangan-jangan terjadi sesuatu. Ternyata dia menemui Nabi itu, dia mengucapkan syahadat dan masuk Islam. Nah, kalau kita perhatikan tadi, ternyata Thumamah itu dituntaskan egonya. Dia sombong, Nabi tidak memarahinya. Merasa dia penting, Nabi tidak menahannya. Kemudian yang kedua, ditumbuhkan imaji positif. Pada sendiri semua ternyata Islam itu indah. Dia dilayani dengan kebaikan, melihat akhlak Nabi yang begitu mulia. Akhirnya ada imaji Islam itu luar biasa, Nabi itu luar biasa, akhlaknya mulia sekali. Yang ketiga, dibahagiakan, dia dilayani dengan baik gitu, tidak disiksa. Akhirnya menjadi bahagia. Ternyata kalau kita lihat metodenya persis seperti anak kecil. Hanya saja kita sesuaikan dengan kondisi anak tersebut. Nah, sekarang kembali kepada pertanyaan. Apabila anak yang sudah besar kemudian karakter iman enggak tumbuh, maka metodenya sama seperti tadi. Jangan terlalu banyak hukuman diberikan kepada anak. Jangan terlalu banyak ceramah, ya, untuk penumbuhan keimanan. Cukup dengan keteladanan. Keteladanan kemudian banyak berkisah, ya, tentang generasi-generasi mulia zaman dahulu, yaitu generasi salaf, ya. Kemudian yang ketiga, kita banyak beraktivitas dengan mereka, yaitu dengan kedekatan. Kedekatan biar mereka mencontoh kita. Nah, bagaimana seandainya sosok itu tidak ada? Maka apabila lingkungan tidak mendukung, sosok itu bisa digantikan di lembaga. Mungkin dengan ustadz, dengan kiai, ya, atau mungkin dengan tuan guru dan sebagainya. Ini bisa digantikan. Makanya banyak sekali orang tua yang merasa belum mampu untuk menumbuhkan karakter iman anaknya, maka anak tersebut dikirimkan kepada orang yang dianggap lebih berilmu atau berakhlak. Ini yaitu mungkin ada yang mengirimnya ke pondok pesantren, atau mungkin kepada sosok rumah, ya istilahnya bukan pondok pesantren tapi seseorang yang mungkin diikutkan di rumah seseorang yang soleh sehingga dia bisa mencontoh ke sana. Nah, ini yang bisa dilakukan ya, yang mudah-mudahan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendidik keimanan anak tersebut. Demikian wa ta'ala alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya yang sangat lengkap dan semoga bermanfaat untuk kita semuanya yang menyimaknya. Kami bacakan Ustaz, sepertinya pertanyaan terakhir datangnya dari Bapak Alfian di Bogor. Beliau bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Dewasa ini, negeri kita ini banyak orang yang pintar Ustaz, namun sayangnya sedikit sekali orang yang beradab atau krisis adab di negeri ini. Bagaimanakah cara untuk mengembalikan atau membumikan adab dalam pendidikan di negeri ini? Silakan Ustaz. Iya. Tadi ini pertanyaan dari Bapak Alfian yang di Bogor ya, Masya Allah bagus sekali. Bagaimana mengembalikan adab atau istilahnya moral generasi ini? Perlu kita ketahui tujuan pendidikan tadi ada dua. Yang pertama mendidik anak untuk berakhlak mulia, yaitu dengan pendidikan keimanan atau karakter moral. Yang kedua adalah mendidik anak untuk berkinerja, yaitu sebagai pemakmur bumi, ya, sebagaimana tujuan Allah menciptakan manusia tadi, yaitu dengan yaitu mendidik mereka untuk menjadi orang yang bermanfaat bagi umat dengan kinerja. Nah, saat ini kita perhatikan ya, apabila terkait dengan dua tujuan tadi, generasi saat ini mereka tuh memiliki kinerja yang luar biasa, pintar-pintar mereka itu. Namun ternyata dari sisi terkait dengan penanaman akhlak ya, ternyata ini yang kita mengalami masalah di sini. Akhirnya ada yang mengatakan perlunya adanya revolusi moral, perlunya ada revolusi pendidikan keimanan dan sebagainya. Nah, maka titik masalahnya adalah pada pendidikan keimanan, yaitu terkait dengan tujuan Allah menciptakan manusia untuk ibadah. Nah, selama ini kalau kita perhatikan, terutama tidak semuanya ya, ada beberapa pendidik itu yang mendidik keimanan itu caranya seperti mendidik ilmu. Ya. Contohnya seperti apa? Misal orang apa namanya, dalam mendidik keimanan itu bukan dengan banyak menghafal. Contohnya demikian, perhatikan anak-anak. Sekarang ibu guru atau bapak guru akan mengajarkan keimanan. Hafalkan ini rukun iman. Mungkin mereka akan hafal rukun iman, pintar sekali, tapi ternyata hati enggak kesentuh. Karena apa? Kita mendidiknya dengan otak. Beda dengan seandainya kita mendidik keimanan dengan hati. Sebagai contoh, ketika anak kita melihat anak kita di kelas kondisinya murung atau mungkin nakal, kita dekati mereka, kita ajak ngobrol ya, kita tanyakan bagaimana kabarnya, padahal dia nakal itu, seolah-olah kita perhatikan dia ya. Kemudian kadangkala kita peluk, kadangkala kita kasih hadiah dengan menggunakan bahasa-bahasa cinta, anak merasa disayangi oleh gurunya. Kemudian setelah itu suatu ketika outdoor ya, di apa namanya, outing ya, kita mengajak anak-anak untuk bermain di pantai sebagai contoh. Kemudian mereka bermain di pantai ya, mereka senang sekali, gembira. Kemudian kita tanya bagaimana perasaan kalian, mereka mengatakan senang banget. Setelah mereka merasakan itu, kemudian kita tanya, coba perhatikan nak, siapa yang menciptakan air ombak itu, siapa yang menciptakan air laut itu sehingga kamu bisa senang di sana. Kalau anak gak tahu, kita katakan itu Allah yang menciptakan. Maka setelah anak merasakan, merasa disayangi, merasakan aktivitas yang menyenangkan, kemudian kita katakan itu Allah yang menciptakan air, maka dalam hati anak akan mengatakan bahwa Allah Maha Besar, aku sayang kepada Allah dan Allah menyayangi aku. Ini hati kesentuh, ini salah satu contoh pendidikan keimanan. Nah, sementara nih kita banyak mendidik keimanan anak itu dengan logika, dengan akal, hanya dengan menghafal saja enggak disentuh hatinya. Bahkan dengan kemarahan. Padahal tadi Nabi itu mendidik seseorang penjahat seperti Tsumah bin Usal ya, untuk keimanannya dengan kelembutan, keteladanan, tanpa ada ceramah sedikit pun, hanya menanyakan keadaan tanpa ada hukuman, padahal dia penjahat, malah dilayani dengan baik. Itu contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pendidik terbaik di dunia ini. Maka bagaimana kita mengembalikan moral anak-anak kita, yaitu tadi keteladanan yang pertama yang perlu kita lakukan, teladan bagi para orang tua. Ini terpenting. Kita jangan selalu menyalahkan anak-anak ya. Jangan selalu kita gegabah menyalahkan generasi. marilah kita salahkan diri kita sebagai para pendidik orang tua ini, sudahkah kita menjadi teladan bagi mereka? Sebab itulah pendidikan paling utama terkait dengan keimanan. Kalau kita belum, wajarlah mereka seperti itu. Apalagi dunia gadget sekarang, mereka lebih pintar dari kita, itu otomatis. Maka sekarang ini ada perkataan beberapa para guru mengatakan demikian. Kalau hanya ingin anak pintar, ya, pintar ya, kasih gadget saja, kasih HP, dia akan pintar segalanya, bahkan lebih pintar dari gurunya. Tapi bukan demikian pendidikan, kita perlu mendidik mereka menjadi beriman. Yaitu butuh pembinaan, dibimbing, dibersamai. Ini. Nah, maka marilah ya, solusi untuk mengatasi moral generasi saat ini adalah kita ambil satu yang paling penting, marilah kita orang tua, para pendidik, jadikan kita teladan bagi mereka sehingga mereka tidak mengambil menjadikan teladan terhadap gadget ya. Kita kalahkan gadget HP, Android ya, sehingga anak-anak menjadikan kita menjadi pusat perhatian mereka. Karena apa? Mereka merasa disayangi. Selama ini anak-anak merasa disayangi oleh gadget. Ini. Karena apa? Gadget itu bisa menuruti semua permintaannya. Bisa berkeluh kesah di situ, bisa mencari sesuatu dan segera dilaksanakan. Sementara orang tua enggak bisa. Sementara orang tua hanya menyuruh makan, menyuruh belajar, ya, memarahi, menghukum mereka. Maka otomatis mereka akan lebih ke gadget. Nah, maka saat ini marilah kita tata hati kita, sentuh hati anak-anak. Sentuh hati anak-anak dengan keteladanan dan kelembutan, kasih sayang. Itulah penguat keimanan bagi mereka, sehingga mereka tidak selalu semata-mata kembali kepada gadget ini. Demikian yang bisa saya sampaikan ya. Selanjutnya untuk kesimpulannya pada kali ini ya. Maka terkait dengan revolusi pendidikan ini dibagi menjadi dua ya, yaitu ada pendidikan yang tidak bisa berubah sampai akhir zaman, yaitu pendidikan keimanan, karena harus ada sosok pribadi seorang orang tua atau guru atau pendidik. Yang kedua adalah pendidikan yang bisa direvolusi terkait dengan karakter, kinerja, atau terkait dengan bakat ini. Nah, oleh karena itu kita harus bijak ya dalam menyikapi ini ya. Maka metode mendidik generasi Z atau generasi alpha atau generasi iGen ini atau internet generation ini, itu dengan dua metode. Kita kembalikan kepada hakikat manusia, yaitu anak kita, mereka lahir fitrah. Maka mereka condong untuk selalu belajar ya. Maka akhirnya mereka condong untuk menggunakan gadget karena mereka fitrahnya itu ingin serba, ingin tahu, ingin tahunya tinggi sekali. Itu fitrah mereka. Dan kita harus mengakui bahwa mereka enggak bisa lepas dari gadget. Maka pengakuan yang pertama kita lakukan. Metode yang kedua, karena mereka lahir tidak tahu apa-apa ya, sebagaimana surat An-Nahl ayat 78 itu menyebutkan ya, mereka lahir enggak tahu apa-apa, maka butuh pembersamaan. Ya, kita bersamai mereka, kita bimbing mereka, tapi dengan pengakuan. Sebab kalau kita hanya mengakui saja tanpa membersamai mereka, maka munculnya pembiaran. Kalau kita membersamai saja kepada mereka tanpa pengakuan, maka munculnya pemaksaan. Maka akui dan bersamai mereka, sehingga itulah pendidikan yang bijak pada masa revolusi industri 4.0 ini. Harapannya anak-anak kita menjadi anak-anak yang pandai, pintar, menguasai teknologi, baik teknologi IT atau teknologi yang lainnya, tapi mereka tumbuh keimanannya dengan keteladanan dari diri kita, sosok pendidik ini. Maka ini tantangan kita saat ini, kita harus lebih dekat kepada anak. Harus lebih dekat. Sebab musuh kita saat ini adalah yaitu gadget. Sekaligus gadget adalah peluang bagi kita untuk mendidik anak-anak kita ini. Maka hati-hatilah ya para orang tua ya, di dalam kita menyikapi gadget ini ya. Kita enggak bisa kemudian paranoid anti gadget, enggak bisa. Kemudian kita kemudian langsung permisif, semuanya boleh ya, itu juga enggak bisa. Maka kembalikan semuanya kepada syariat agama Islam ini, mana yang boleh, mana yang tidak. Dan apabila anak sudah tumbuh keimanannya, otomatis mereka akan menggunakan gadget dengan bijak. Dan yang terakhir kesimpulannya adalah pendidikan keimanan adalah pendidikan yang pertama dan paling utama. Sebagaimana ya dari hadis dari Jundub bin Abdillah, kunna hilmanan khayabirah ma'arusullah sallallahu alaihi wasallam, kami bersama Rasulullah SAW ya, ketika kami masih anak-anak yaitu menjelang menjadi pemuda menjelang balik, ya hayawiroh. Fata'ala manal iman qabla al-Qur'an. Nabi mengajarkan kami iman dulu sebelum Qur'an. Tsumma ta'ala manal Qur'an fajadani imanan. Kemudian Rasulullah itu mengajarkan kami Qur'an dan bertambahlah iman kami. Wa innakumul yauma ta'lamunal Qur'an qabla al-iman. Akan tetapi kalian hari ini, zaman ini, itu mereka, kalian mempelajari Qur'an dulu sebelum iman. Nah, ini maksudnya bagaimana? Sebelum kita mengenalkan teknologi pada anak-anak kita, maka kita kuatkan iman anak kita. Maka pendidikan keimanan itu adalah masa emas 0 sampai 7 tahun. Sebelum anak mungkin tergantung kepada gadget, kita sudah tumbuhkan keimanan mereka. Ini iman dulu, baru kemudian Quran. Setelah mereka yakin adanya Allah, yakin adanya malaikat, kitab, dan rukun iman itu semuanya ada pada hati anak, walaupun mereka tidak hafal rukun iman, maka ketika mereka tamyiz masuk SD, diajarkan ini loh rukun iman ada 6, tolong hafalkan. Maka begitu mereka menghafalkan, iman sudah ada di sebelumnya. Maka bertambahlah iman anak-anak kita. Begitu mereka kenalkan gadget, maka mereka makin tahu pengetahuannya. Karena kecintaan kepada Allah sudah tumbuh, bertambahlah iman dia, karena nikmat yang berupa gadget diberikan kepada mereka. Nah, sementara ini kita banyak langsung kepada ilmu, langsung kepada ilmu tanpa ditumbuhkan keimanan terlebih dahulu. Sehingga begitu belajar ilmu, iman gak tambah-tambah. Bahkan muncul persepsi negatif dan mereka benci dengan ilmu. Ini bahkan sebagian generasi juga benci dengan ibadah. Karena apa? Sebelum iman sudah diberikan ilmu. Padahal harusnya iman dulu dikuatkan, setelah itu kemudian ilmu. Maka dengan belajar ilmu, iman akan bertambah. Yang itu akhirnya menjadikan generasi-generasi sahabat-sahabat yang kecil waktu dulu itu sudah mendaftarkan diri ikut perang, ikut berjihad, yang resikonya adalah terbunuh. Tapi mereka rela. Karena apa? Iman ditumbuhkan dulu kepada mereka, kemudian diajarkan jihad. Maka mereka akan bertambah keimanan mereka dengan kuat. Nah, ini solusi ya untuk generasi ini. Kita harus mencontoh pendidikan generasi sahabat radhiyallahu anhum yang dididik langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang bisa saya sampaikan. Yang mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah itu adalah dari saya pribadi dan setan. Kita harus selalu minta kepada Allah untuk agar Allah memberikan petunjuk kepada kita dalam mendidik anak-anak kita. Semoga anak kita menjadi generasi yang gemilang pada masanya nanti, generasi yang berakhlak mulia dan bermanfaat bagi umat ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.